Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Kitabul Jami' yang merupakan bagian dari Syarah Bulughul Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari hadis Al-Miqdam radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala ibnu Adam wi'aan syarran min batnih." Akhrajahu Tirmidzi wa hassanahu. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sanaduhu qawi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu terjatuh ke dalam kesalahan, terjatuh ke dalam dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa adalah orang yang bertaubat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah alaihi marahmatullah dan sanadnya kuat. Apa saja faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis di atas? Kita langsung baca penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Qala syarih rahimahullahu taala, ma yu'khadhu min al-hadis, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Hadis yang pendek. Kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam terjatuh ke dalam dosa dan sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam dosa adalah yang bertaubat. Al-ula, faedah yang pertama, al-hadithu dalilun ala annahu la yakhlu minal khati'ati insanun. Hadith ini menunjukkan bahwasannya seorang manusia itu tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari yang namanya dosa. lima jubila alaihi minad dha'f, karena tabiat manusia itu lemah. Wa adamul inqiyad li maulah, dan tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi fi'li ma da'ahu ilai, dalam mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala serukan kepadanya. Wa tarki ma anhu naha, dan dalam meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Manusia tidak terluput dari terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Mesti manusia terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Manusia tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan dan dosa. Mereka mesti akan terjatuh ke dalamnya, karena lemahnya sifat manusia. Innal insana khuliqa halu'a, sungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a, suka berkeluh kesah. Innal insana li rabbihi lakanud, dan seterusnya. Manusia tidak aman dan tidak luput dari terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Mesti terjatuh ke dalamnya. Walakinnahu ta'ala bilutfihi fataha babat taubati li'ibadih. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutannya, Allah membuka pintu taubat untuk hamba-hambanya. Wa akhbaru anna khairal khata'ina humut tawwabun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasannya sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam dosa adalah orang-orang yang bertaubat. Al-mukthiruna litaubah, yang banyak bertaubat. Wal musari'una ilaiha kullama waqa'u fil khathiyah, dan bersegera untuk bertaubat setiap kali terjatuh ke dalam dosa atau kesalahan tersebut. Ini adalah sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan, yang segera bertaubat setiap kali terjatuh ke dalamnya. Bahkan dalam suatu hadis, lau lam tudnibu la zahaballahu bikum. Lau lam tudnibu la azhaballahu bikum. Jika kalian tidak berdosa, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kalian, memusnahkan kalian. Kemudian Allah mengganti dengan orang-orang yang dia berbuat kesalahan, kemudian dia bertaubat. Artinya manusia mesti terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Dan ini hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan juga ini hikmah dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tawwab, yang Maha menerima taubat. bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ghafur, yang mengampuni dosa hamba-hambanya. Ini semua menunjukkan bahwasanya manusia la yakhlu minal khati'ah, tidak luput dari yang namanya dosa. Hanya saja na'am, orang yang terbaik atau sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam dosa adalah yang segera bertaubat. Maka segeralah bertaubat ketika seseorang terjatuh ke dalamnya, tidak menunda-nundanya. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat jika taubat tersebut memenuhi syarat-syaratnya. Dia menyesali atau dia berhenti dari kesalahan atau perbuatan dosa tersebut, ketika itu juga berhenti. Kemudian dia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Kemudian dia menyesali apa yang sudah dia lakukan. Mesti ini harus disesali. Kemudian jika dosa tersebut terkait dengan hak orang lain, maka dia meminta halal atau dia menunaikannya. Apa yang dia telah ambil dari temannya, misalkan dia kembalikan atau dia meminta halal. Nah, ini syarat-syarat diterimanya taubat. Kemudian taubat tersebut masih pada waktunya, yaitu sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum nyawa ditenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum ditenggorokan. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama matahari belum terbit dari arah barat. Ini syarat-syarat diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kalian, cepatlah kalian untuk meraih maghfirah, ampunan dari Rabb kalian, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduha samawati wal ardh, dan bersegeralah untuk mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Baik, ini faedah yang pertama. Asaniyah, faedah yang kedua. Az-dzunubu qisman, kabair wa saghair. Dosa itu ada dua macam. Yang pertama dosa besar, yang kedua dosa kecil. Fa amma saghair, adapun dosa-dosa kecil, fa innal a'mala salihata tukaffiruha biiznillah. Maka dosa-dosa kecil itu akan terhapus dengan amalan-amalan yang soleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dosa-dosa kecil itu akan bisa dihapus, digugurkan oleh amalan-amalan soleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. minas salawatil khams, seperti sholat lima waktu. Wa mutaba'atil hajj wal umrah, berturut-turut melakukan haji dan umrah. Wa siyami ramadhan wa qiyami, melaksanakan puasa Ramadan dan melaksanakan sholat malam di malam-malam Ramadan. Wa shaumi yaumi Arafah, dan juga puasa di hari Arafah. Wa yaumi Asyura, dan puasa di hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Kalau hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Wa ghairi dzalik, dan yang selainnya dari amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Dosa-dosa kecil. Sebagaimana yang datang dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang hal ini. As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun idza tunibatil kabair. Salat yang lima waktu, dari salat yang satu ke salat yang berikutnya, dari Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, ya, jika dia mengamalkan amalan-amalan yang mulia ini, maka akan bisa menggugurkan dosa-dosa kecil yang dia lakukan di antara kedua waktu tersebut. Nah, demikian pula amalan wudu, ya. Nah, akan bisa menggugurkan dosa-dosa. Demikian pula berwudu dari rumah menuju ke masjid, melangkahkan kakinya dengan berjalan kaki, maka langkah-langkahnya akan menggugurkan dosa dan menaikkan derajat, ya. Dan banyak amalan-amalan yang lain. Puasa di bulan Ramadan, salat malam, man qama lailatul qadri ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, barang siapa yang salat di malam lailatul qadar maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, barang siapa yang sholat malam di malam-malam Ramadan karena keimanan dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Itu dosa-dosa kecil. Puasa di hari Arafah juga demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau mengatakan akan bisa menggugurkan dosa-dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Demikian pula puasa di hari Asyura, juga demikian bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Dan amalan-amalan yang lainnya, amalan-amalan saleh, itu akan bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Demikian pula hadir di majelis ilmu, termasuk amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, tentang malaikat sayyarah, malaikat yang tugasnya berkeliling di atas muka bumi ini mencari majelis-majelis ilmu. Kemudian setelah mendapatkan majelis ilmu atau majelis zikrullah, malaikat akan ikut bergabung. Kemudian setelah selesai atau bubar majelis tersebut, malaikat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melapor, ya. Dan diantara yang disebutkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang ada di majelis itu. Naam. Meminta untuk dilindungi dari siksa dan azab. Kemudian di akhir hadis Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka semuanya. Fa innahum qaumun la yashqa bihim jalisuhum, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak akan merugi orang-orang yang bergabung dengannya, bermajlis dengannya. Ada penyebutan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang hadir di majlis zikir, majlis al-ilm, majlis yang di dalamnya disebutkan ayat-ayat Allah, diagungkan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak amalan-amalan yang lain yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Apa lagi? Hah? Sedekah, ya. Nah. As-shadaqatu tudfi'ul khathi'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah akan bisa menggugurkan dosa seperti air yang bisa seperti enam api yang akan dipadamkan oleh air, nah, atau seperti air yang akan bisa memadamkan api. Awkama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak amalan-amalan yang lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan atau menghapuskan sayyiat. Dosa dan kesalahan. Ini jelas dalilnya, landasannya, asasnya dari ayat Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibna sayiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghilangkan dosa-dosa. Maka perbanyaklah hasanat, ya, perbanyaklah hasanat. La siyama, apalagi kita ini banyak terjatuh ke dalam dosa, kesalahan, banyak berbuat kemaksiatan, ya. Baik maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, ya. Maksiat tangan dan seterusnya. Maka jangan sampai naam kemaksiatan dan dosa yang banyak kita lakukan ini kemudian kita malas, ya, untuk melakukan dan mengerjakan amal soleh, ya. Selalu di belakang, ya, dalam hal amal soleh, ya. Dalam hal kebaikan, hasanat, ya. Padahal dosa-dosanya banyak, ya. Nah, maka pandai-pandai seseorang. Nah, untuk bisa istiqomah, serius dan terus menerus dalam melakukan hasanat, ya, atau memperbanyak hasanat, ya, dan menjadi yang terdepan dalam bab ini, ya. apalagi kita tahu bahwasanya sangat banyak dosa-dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan dosa-dosa. Maka perbanyak perbuatan baik. Perbanyak perbuatan baik. Ada seruan ini, segera. Oh, ada donasi majalah gratis atau tebar majalah, nah, segera. Oh, ada donasi masjid, segera. Oh, ada donasi ini kajian ilmiah misalkan, segera. Oh, ada ini undangan kerja bakti misalkan, segera. Oh, ini naam, ada si fulan misalkan butuh bantuan ya, sakit parah misalkan, juga segera. Dalam bab-bab kebaikan hasanat, hendaknya seseorang bersegera, karena ini akan bisa menghapuskan dosa-dosa. Kemudian ini saghair, dosa-dosa kecil. Wa amal kabair, adapun dosa-dosa besar, fala yukaffiruha illa taubatun nasuh, maka tidak gugur, tidak bisa dihapus dosa besar itu kecuali dengan taubah an-nasuh, kecuali dengan taubat nasuha, taubat yang benar, taubat yang jujur. Bagaimana taubat yang nasuh, yang jujur? Al-mustamilatu 'alal iqla'i 'anil ma'siyati fil hal, yaitu taubat yang mencakup atau mengandung al-iqla', berhenti dari kemaksiatan filhal, ketika itu juga. Ini syarat yang pertama. Taubat nasuha adalah taubat yang mengandung syarat-syarat berikut yang akan disebutkan oleh Syekh. Yang pertama, al-iqla' anil ma'siyah filhal, berhenti dari kemaksiatan di waktu itu juga ketika bertaubat. Wal azmi alla ya'ud, yang kedua, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Ada tekad kuat. Kalau masih ada keinginan untuk mengulangi, ya bukan taubat nasuha. Harus tekad kuat untuk tidak mengulangi. Wan nadami ala mafat. Kemudian yang ketiga, menyesali apa yang sudah berlalu, disesali. Jangan malah bangga dengan apa yang telah berlalu. Oh, dulu saya kepala preman, ya. Bangga. Lah, jangan. Baik, menyesali apa sudah berlalu. Jika dia bertobat. Ini syarat-syarat taubat. Tambah lagi syaratnya, wa in kanat madlamatan, jika dosa itu adalah berupa kezaliman li makhluk, kepada makhluk yang lain, fal bara'atu minha bi ada'in aw istihlalin, maka na'am, berlepaslah dari kezaliman itu bisa dengan ada, bisa dengan kita mengembalikan hak orang tersebut atau membayarnya. Aw istihlal, atau kalau tidak bisa membayarnya atau mengembalikannya, maka dengan istihlal, meminta maaf dan meminta dihalalkan. Aw ghairi dzalik, atau dengan cara yang lain. Agar dia bisa terlepas dari na'am kezaliman terhadap makhluk yang lain. Naam. Ini diantara syarat-syarat taubat. Ditambah lagi tadi apa? Syarat waktu. Waktunya hendaknya sebelum nyawa ditenggorokan dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Ini dua jenis dosa. Al-kabair was-saghair. Dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Al-thalithah, faedah yang ketiga. Was-saghairu dzunub la sabila ila hasriha wa addiha. Dan dosa-dosa kecil itu tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibilang. Apa artinya? Banyak jenisnya. Dosa-dosa kecil itu banyak sekali. La sabila ila hasriha. Tidak ada jalan untuk menghitungnya atau membilangnya. Saking banyaknya dosa-dosa kecil, bentuk dan jenisnya. Wa amal kabair, adapun dosa-dosa besar, fa fi addiha khilaf bainal ulama, maka jumlah dosa-dosa besar itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Apa saja sih dosa-dosa besar? Kalau tadi apa saja sih dosa-dosa kecil? Ya, nggak bisa kita hitung, banyak. Nah sekarang apa saja sih dosa-dosa besar? Khilaf bainal ulama, ada perselisihan di tengah-tengah para ulama. Apa saja dosa-dosa besar itu dan berapa jumlahnya? Ya, khilaf, ada perselisihan. Fa ba'dhum qala sab'un. Sebagian mereka berkata dosa-dosa besar itu ada 7. Wa qala ba'dhum, dan sebagian yang lain berkata 17, ada 17. Wa ba'dhum qala, dan sebagian para ulama mereka mengatakan 70, ada 70. Wa qala ba'dhum 600, dan sebagian yang lain mengatakan dosa-dosa besar itu ada 600 bentuk dosa besar. Khilaf para ulama ya. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 600. Khilaf. Wa ahsanul aqwal annaha mahdudatun bita'rif. Dan pendapat yang paling baik, yang paling bagus ya, yang paling tepat adalah bahwasannya dosa-dosa besar itu mahdudatun bita'rif. Mahdudah. Apa? Terdefinisikan. Ya, dengan satu definisi. Jadi jika dia masuk dalam kategori definisi itu, maka dia masuk dosa besar. Itu maksudnya. Mahdudah, terdefinisikan atau terbatasi dengan definisi, sehingga jika dosa masuk dalam definisi tersebut maka dia masuk dalam kategori dosa besar. Walaysat mahsuratan bi'adadin, dan dosa besar itu bukan terbatas dengan jumlah, tetapi terbatas dengan tadi definisi, bukan dengan jumlah ada sekian puluh, sekian ratus, bukan dengan itu, pembatasan dosa-dosa besar bukan dengan itu, tetapi dengan definisi atau pengertian atau makna. Apa makna dosa besar? Nah, itu dia. Wa qad arrafahal ulama bi ta'rifatin katsirah. Dan para ulama telah mendefinisikan dosa besar ini dengan definisi-definisi yang banyak. Nah. Wa ajma'uha ma qalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan definisi yang lebih lebih mencakup, kesemuanya adalah apa yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang makna kabirah, dosa besar. Apa kata beliau? Al-kabiratu, dosa besar adalah, perhatikan ini pentingnya, ma fihi haddun fid dunya. Dosa besar adalah dosa yang padanya ada hukuman had di dunia. Atau padanya ada ancaman di akhirat. Atau padanya ada penyebutan murka Allah terhadap pelakunya. Au ghadabun. Au la'nu sahibiha. Atau padanya terdapat penyebutan laknat untuk pelaku dosa tersebut. Au nafyul iman anhu. Atau padanya terdapat akibat penafian keimanan dari pelaku dosa tersebut. Mafhum ya? Jadi dosa besar adalah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, adalah dosa yang padanya ada hukuman had di dunia ini, atau padanya ada ancaman di akhirat nanti, atau padanya ada penyebutan murka Allah ya terhadap pelakunya, atau padanya ada penyebutan laknat untuk pelakunya, atau padanya ada penyebutan penafian keimanan dari pelakunya. Mafhum, bisa difahami? Nah, ini definisi dosa besar. Dosa yang padanya ada hukuman had di dunia. Seperti apa contohnya? Zina, ya, mencuri, minum khamr, ya, ini semua ada hukuman hadnya. Nah, baik itu dicambuk atau dirajam, ya, dan seterusnya. Atau dipotong tangan, ini semua hukuman had. Membunuh, ya, dosa besar. Karena ada hukuman hadnya. Nyawa dibayar dengan nyawa. Atau ada ancaman di akhirat, ya. Misalkan dalam suatu hadis, barang siapa yang melakukan ini dan itu, ya, maka dia akan disiksa di dalam neraka. Ada ancaman siksa. Berarti apa? Dosa itu dosa besar. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini contoh. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Ini ancaman. Berarti berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dosa besar. Dan kiaskan ke dosa-dosa yang lain yang padanya ada ancaman, ya, di akhirat, baik ancaman siksa, azab atau yang lainnya, maka itu adalah dosa besar. Atau tadi ada hukuman had yang harus dia diterima ketika di dunia, maka itu adalah dosa besar. Al-ghadabun, atau padanya ada penyebutan murka Allah. Apa contohnya? Dosa yang padanya Allah murka kepada pelakunya. wa alaihi ghadabun minallah. Nah, ya. Ada yang masih ingat dosa apa itu? Dan atasnya murka dari Allah. Al-muhim. Au la'nu sahibiha, atau ada penyebutan la'nat untuk pelakunya. Ya. La'anallah man ghayyara manaral ard, misalkan. Allah melaknat orang-orang yang merubah ya batas-batas tanah. Tanahnya di atau batas tanahnya di merubah-rubah ya. Supaya tanah milik dia lebih luas ya. Kebetulan pemilik tanah yang ada di sampingnya di luar pulau misalkan, orang jauh nggak pernah ditengok misalkan kebunnya, akhirnya dia semenang-menang memindahkan batas misalkan. La'anallah man ghayyara manal ard. La'anallah man awa muhdisan. Ya. Allah melaknat orang-orang yang membantu orang yang muhdis. Ya. Orang yang muhdis di sini bisa berarti ahlul bid'ah ya, yang suka melakukan atau membuat perkara-perkara yang diada-adakan ya. Bisa juga muhdis di sini adalah orang yang membela orang yang jahat yang mestinya dia dihukum dengan hukuman had ya, tapi dia bela supaya tidak ditegakkan hukuman had ya, supaya tidak ditegakkan hukum syariat. Atau tentang dosa apa? Isbal. Ya. Dosa isbal. Ini juga dosa besar. Ya. Dosa besar ya isbal. Jangan main-main. Kenapa? Karena ada penyebutan apa? Ada ancaman. Apa ancamannya? Apa-apa yang ada di bawah mata kaki itu finnar, di dalam neraka. Itu di dalam neraka. Ini ancaman. Ada lagi ancaman yang lain. 4 ancaman disebutkan dalam satu hadis. Apa? Allah tidak akan berbicara dengannya. Ya. Apa lagi? Allah tidak akan melihatnya. La yanzuru ilaihim. Apa lagi? Ada 4 ancaman disebutkan dalam satu hadis bagi orang yang musbil, bagi orang yang isbal. Dan contoh-contoh yang lain. Yang padanya disebutkan laknat bagi pelakunya. Semua dosa yang padanya ada laknat bagi pelakunya, maka dosa tersebut adalah dosa besar. Au nafyul iman an, atau penafian keimanan dari pelakunya. Orang yang melakukan dosa tersebut, misalkan dikatakan orang yang tidak beriman misalkan ya, atau yang semisalnya. yang padanya ada penyebutan nafyul iman, penafian keimanan dari pelakunya, maka dosa tersebut adalah dosa besar. Ini definisi dosa besar yang paling ajma', paling lengkap, paling naam, mencakup semua jenis dosa-dosa besar. Ma fihi haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirah aw ghadabun aw la'nu sahibiha aw nafyul imani anhu. Nah, baik, ini makna dosa besar. Nah, ada pun dosa kecil yang selain itu. Dosa yang padanya enggak ada hukuman had, enggak ada ancaman di akhirat, enggak ada penyebutan murka dari Allah, enggak ada penyebutan laknat untuk pelakunya, dan tidak ada penyebutan penafian keimanan dari pelakunya. Selain itu, yang tidak masuk dalam definisi dosa besar ini, maka dia masuk dalam kategori dosa kecil. Nah, tayyib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, selesai dari faedah yang ketiga. Masih ada tersisa 1, 2, 3, 4, 6. Masih ada kira-kira 9 lagi faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Alu Bassam rahimahullahu taala, yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.